Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir kita, tafsir Juz Amma. Kemarin kita telah masuk surat yang baru, yaitu surat Al-Infitar. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Infitar, Pak Siswa? Abu Faruq kok. Nah, surat ini menceritakan tentang kejadian langit yang terpecah. Infitar itu apa? Terbelah atau terpecah, para kaum. Nah, iya, di situ Allah memberitakan tentang beberapa kejadian-kejadian pada hari kiamat, di mana langit yang tidak ada celah pada saat ini nanti akan terbelah. Bintang-bintang yang ada itu berjatuhan. Lautan, barakallahu fikum, na'am. Ya, fujirat, meluap. Barakallahu fikum. Sampai menenggelamkan daratan. Dan pada saat itu juga mayat-mayat akan dibangkitkan dari kubur mereka. Nah, pada saat itu manusia akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka tinggalkan dari amalan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dengan Rabbmu yang karim, ya, yang barakallahu fikum mulia, na'am, barakallahu fikum dan pemurah. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam ayat ini Allah bertanya, tapi sekaligus di situ ada jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan manusia itu terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia? Apa jawabannya, Mas Eko? Di dalam ayat ini sudah ada jawabannya sebenarnya. Tapi Allah membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Itu luar biasanya kalam Allah. Ya, bertanya, tapi di dalam pertanyaan itu sudah ada isyarat jawabannya. Nah, kita nggak bisa buat yang kayak gitu ya. Tanya, tapi dalam pertanyaan kita ada jawabannya. Apa jawabannya, Mas Eko? Kenapa manusia itu terbuai, naam, tertipu, terlalaikan dengan urusan-urusan dunia? Wallahu a'lam. Ah? Karena kedermawaan, kedermawanan atau kedermawaan? Kedermawanan. Nah, karena pada lafaz birabbikal karim. Iya. Karena sikap sifat Allah yang karim, pemurah. Ya, barakallahu fikum, penyantun, barakallahu fikum, na'am. Ya, sehingga hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan tadi memang tidak langsung dihukum oleh Allah. Nah, karena ada banyak hikmah. Ya, Allah membiarkan mereka terus dan terus dalam kelalaian tadi. Ya kan? Nah, makin maksiat makin lancar. Ya, makin jauh dari Allah, makin jarang ibadah, makin sehat walafiat. Barakallahu. Nah, jadi sengaja dibiarkan oleh Allah, tidak langsung dihukum, dibalas di dunia. Itu yang menyebabkan manusia semakin tertipu. Iya. Nah, seandainya manusia itu ketika melakukan pelanggaran, ya langsung dihukum oleh Allah. Nah, barakallahu fikum. Misal ada yang coba barakallahu fikum berzina gitu, langsung turun hujan batu dari langit, ya kapok orang mau berzina, mikir-mikir, ya ketika zina langsung tiba-tiba hujan batu dari langit turun, plodok, bocor semua kepalanya. Nah, manusia akan mikir-mikir untuk berzina, barakallahu fikum. Tetapi sengaja Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan itu terus-terus dan terus berlarut-larut terjadi. Nah, barakallahu fikum. Dengan banyak tujuan, dengan banyak hikmah. Itu yang menyebabkan apa? Manusia tertipu. Dianggapnya Rabbi Akraman. Iya, barakallahu fikum. Manusia itu kalau dikasih kelebihan dunia, lancar, terus dia akan menduga, Rabbku sedang memuliakan aku. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Makanya manusia tertipu. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Selanjutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Dia adalah zat yang telah menciptakan engkau. Na'am, dan barakallahu fikum. Ya. Menyempurnakan penciptaanmu, barakallahu fikum. Tayyib, dan menjadinya barakallahu fikum sangat-sangat serasi barakallahu fikum. Nah. Tayyib, alladzi khalaqaka minal adam wa aujadaka minal adam. Dialah zat yang telah menciptakan engkau dari ketiadaan, mewujudkan engkau dari ketiadaan. Ya, itu manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Allah wujudkan kita dengan proses yang Allah kehendaki. Setelah itu fasawwaka, ai ja'alaka tayyib mustawiyal khilqah laisat yadun atwal min yadin wala rijlun atwal min rijlin wala usbu atwal min usbu'in bihasabil yadaini wa rijlain fatajidu at-tawil fi yadin huwa at-tawil fil yadil ukhra wal qasir huwa al-qasir halumma jarra. Sawallahu azza wa jalla al-insan min kulli nahiyatin min nahiyatil khilqah. Nah, ya. Allah menjadikan barakallahu fikum engkau mustawiyal khilqah. Nah, artinya itu balance. Ya. Barakallahu fikum. Seimbang penciptaannya. Allah tidak jadikan tangan manusia itu satunya lebih panjang daripada yang lain. Ya kan? Sama. Begitu juga kakinya. Allah ciptakan apa? Balance. Seimbang ya. Sama panjangnya. Begitu juga barakallahu fikum jari-jari. Nah, tangan kanan dan kiri sama. Barakallahu fikum. Nah, sesuai dengan barakallahu fikum kadar kedua tangan dan kedua kaki. barakallahu fiik. Anda akan mendapati panjang dalam tangan, ya, satu tangan itu sama dengan panjang pada tangan yang lain. Jadi yang kanan sama dengan yang kiri. Begitu juga pendeknya sama. Dan demikian seterusnya. Allah ciptakan kita pada anggota tubuh kita, bagian tubuh kita yang sepasang. Allah ciptakan dengan apa? Balancing yang sempurna. Seimbang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Allah menyamakan penciptaan manusia dari segala sisinya pada barakallahu fikum, nah, penciptaan, ya, bentuk tubuh mereka. Itu nikmat, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi bisa kita bayangkan seandainya barakallahu fikum anggota-anggota tubuh tadi, nah, tidak diciptakan dengan seimbang atau sama, tentu akan dirasakan kesulitan. Iya, misalnya kakinya panjang sebelah, gimana antum berjalannya? Iya, mesti barakallahu fikum tidak nyaman. Atau tangannya panjang, yang satu pendek, barakallahu fikum. Nah, iya, juga tidak nyaman, iya. Dan juga kelihatan enggak bagus, ya, aneh, barakallahu fikum. Baik. Walaupun barakallahu fikum dengan hikmah Allah ada, ya, beberapa person dari manusia yang memang dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Ya, kakinya panjang sebelah atau tangannya panjang sebelah, barakallahu fikum. Nah, itu dengan hikmah, ya, yang Allah inginkan, barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang pertama, Allah ingin menguji orang tersebut. Ya, bagaimana dia bisa menerima atas barakallahu fikum keadaan dirinya yang tidak sama dengan manusia lain. Ya, barakallahu fikum. Manusia memandang itu seperti sebuah kekurangan, tapi bisa jadi ada kelebihan yang Allah inginkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu mesti. Ketika Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengurangi satu, ya, nikmat pada seorang hamba dari sisi barakallahu fikum anggota tubuhnya, akan Allah ganti, ya, nikmat yang lain. Seperti barakallahu fikum orang yang buta mata. Nah, barakallahu fikum. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung. Allah akan memberikan dia apa? Feeling yang lebih daripada orang yang melihat. Bahkan dia lebih apa? Peka daripada orang yang melihat, padahal dia buta. Iya enggak? Nah, orang yang melihat enggak tahu kalau di belakangnya mungkin ada sesuatu, ya, yang membahayakan atau di depannya. Tapi orang yang buta tadi Allah berikan apa? Kepekaan feeling yang sangat luar biasa. Dia gak punya mata, tapi apa? Allah gantikan dengan feeling. Iya. Yang apa? Melebihi kemampuan mata. Barakallahu fikum. Ya. Lalu majarah. Sebutkan. Iya. Manusia-manusia yang memang barakallahu fikum na'am. Allah takdirkan mereka tidak sama. Iya. Tidak seperti manusia yang lain. Barakallahu fikum, akan Allah berikan ganti yang lain. Nah, Allah ingin melihat bagaimana kesabaran orang tadi, barakallahu fikum, bagaimana usaha dia, nah, untuk tetap barakallahu fikum memiliki semangat dalam menjalani hidup. Nah, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum akan memberikan hikmah juga kepada yang lain. Apa itu? Ya, dia akan mensyukuri. Ya, alhamdulillah, ya, kita masih punya mata. Alhamdulillah, semua anggota tubuh kita sehat. Nah, tidak seperti si fulan, si alan yang barakallahu fikum tidak sama dengan kita. barakallahu. Walaupun tadi barakallahu fikum saya tidak membahasakannya dengan kekurangan. Iya. Tapi apa? Bukan juga. Kalau dalam pandangan makhluk kita memang kita anggap cacat itu ya, kurang. Tapi sebenarnya dalam pandangan Allah, iya, itu sebenarnya bukan kekurangan. Tapi apa? Beda. Nah, ya. Allah berikan dia bentuk yang beda dengan yang lain. Yang manusia menganggap itu sebagai bentuk kekurangan ya, barakallahu. Nah, kalau dalam sudut pandang manusia bolehlah kita katakan itu apa? Kekurangan ya, cacat pada orang tersebut. Tapi kalau dalam sudut pandang hikmah barakallahu fikum kita katakan ya memang dia ditakdirkan lahir dengan bentuk yang berbeda dengan manusia yang lain. Nah, tapi sebenarnya bukan kekurangan. Iya, barakallahu fikum. Nah. Tapi apa? Beda. Kenapa? Karena mesti akan Allah ganti yang lain. Ada sesuatu yang dia punya yang manusia tidak punya. Barakallahu fikum. Nah. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum berbicara tentang keumuman manusia, iya, bahwasanya mereka itu Allah ciptakan dengan apa? Sawwa. Iya. Dengan apa? Keseimbangan yang perfect, sempurna. Tangan, ya, telinga, kaki, mata. Fungsinya apa? Untuk mengingatkan manusia agar mereka bersyukur. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan fa'adalaka wa fi qira'ati sab'iyatin fa'adalaka dengan tasydid. Iya. Barakallahu fikum. Quran yang biasa kita baca, qira'ahnya hafiz tanpa tasydid, fa'adalaka. Dalam sebagian qira'ah fa'adalaka dengan tasydid. Itu akan memberikan faidah ya, makna ai ja'alaka mu'tadilul atau mu'tadilal qamati mustawiyal khilqah laisat kal bahaimi allati lam takun mu'tadilatan atau mu'addilatan bal tasiru ala yadaiha wa rijlaiha ammal insan fa innahu khassahullah bihadihil khasisah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menjadikan penciptaan manusia itu berdiri dengan tegak ya, barakallahu fikum, kokoh. Nah, tayyib, dengan penciptaan yang benar-benar sempurna keseimbangannya, barakallahu fikum. Tidak seperti hewan-hewan, barakallahu fikum, yang mereka tidak Allah ciptakan, barakallahu fikum, untuk hidup dengan apa? Berdiri tegak. Nah, di mana mereka berjalan menggunakan dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Iya, barakallahu. Nah. Tapi manusia berjalan dengan apa? Tegak, hanya menggunakan kaki. Kalau hewan-hewan yang lain menggunakan tangan dan kaki. Barakallahu. Iya. Nah, hatta kera juga kan seperti itu ya. Ketika jalan juga menggunakan tangannya. Walaupun terkadang dia berdiri, tapi lebih sering menggunakan tangan dan kaki. Barakallahu. Barakallahu fikum. Itu juga merupakan sebuah nikmat. Ya, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya itulah sebaik-baik bentuk penciptaan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Allah merancang penciptaan manusia berjalan dengan menggunakan kedua kakinya saja, tidak menggunakan kedua tangannya. Itu menunjukkan kamal barakallahu fikum, kesempurnaan dari sisi apa? Bentuk penciptaan. Nah, iya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Nikmat Allah berikutnya yang Allah berikan kepada manusia. Nah, yaitu dengan bentuk yang Allah kehendaki dan Allah susun. Ya'ni Allahu rakkabaka, ya'ni Allahu rakkabaka fi ayyi suratin syaa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merancang penciptaan manusia dengan bentuk yang Allah kehendaki. Faminan nas man huwa jamilun wa minhum man huwa qabihun wa minhum mutawassit. Allah menciptakan manusia itu ada yang berwajah elok. Nah, ya. Elok. Elok tahu elok ya. Nah, bagus. Indah. Barakallahu. Di kalangan manusia ada juga yang Allah ciptakan barakallahu fikum na'am ya, dengan barakallahu fikum wajah yang buruk. Nah. Sebagian mereka lagi pertengahan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sedang-sedang saja. Wa minhum al-abyad. Sebagian manusia ada yang Allah ciptakan berkulit putih. Wa minhum al-ahmar. Sebagian manusia ada yang Allah ciptakan berkulit merah. Ada enggak Pak Siswa? Manusia berkulit merah? Ada. Orang Eropa ya, merah kulitnya ya. Orang-orang Indian ya. Nah, dikenal dengan suku berkulit merah. Barakallahu. Wa minhum al-aswad. Ada juga orang manusia yang Allah ciptakan berkulit hitam. Nah, Afrika ya, pada sebagian besar wilayahnya. Barakallahu fikum. Naam. Wa minhum ma baina dzalik, dan sebagian mereka ada yang warna kulitnya itu kombinasi. Nah, kalau orang Indonesia namanya sawo matang, kecoklat-coklatan. Ya, kalau orang-orang Chinese kuning. Iya. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum yang semisal dengan itu. Bahkan ada yang blonteng-blonteng. Ada enggak? Ada kan? Enggak, orang-orang yang kekurangan pigmen itu kan, kadang ada yang sininya barakallahu fikum putih, kadang naam. Iya enggak? Nah. Albino ya. Nah, barakallahu fikum. Itu dengan barakallahu fikum hikmah. Jadi Allah ciptakan manusia itu memang memiliki barakallahu fikum keberagaman. Baik. Dan itu memiliki hikmah. Tapi beda dengan hewan. Mirip-mirip kan? Kuda itu kan wajahnya mirip-mirip enggak? Mirip-mirip. Iya. Harimau juga kok mirip-mirip, kita kadang-kadang bingung. Nah, tapi manusia Allah ciptakan memiliki wajah yang berbeda-beda. Bahkan kata Ibnu Qayyim, hatta yang namanya orang kembar pun ya yang identik mesti ada bedanya. Yang ini teh lalatnya sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Ya enggak? Nah, yang ini kadang alisnya agak naik dikit, yang ini barakallahu fikum agak turun ya. Tetap ada. Itu ada hikmahnya barakallahu. Nah, kenapa? Karena Allah ingin menjaga barakallahu fikum keberlangsungan dan keseimbangan ya tatanan hidup pada manusia. Nah, seandainya manusia itu Allah ciptakan dengan bentuk yang mirip-mirip seperti barakallahu fikum hewan-hewan yang lain, kacau sudah ya. Nah, akan bingung membedakan siapa yang berhutang, siapa yang ngutangin. Nah, ya. Barakallahu fikum. Siapa yang menjadi suaminya fulanah, siapa yang bukan, mirip semua. Jadinya kacau kehidupan kalau manusia itu Allah ciptakan dengan apa? Wajah yang mirip atau sama barakallahu. Nah, baik. Itu di antara hikmahnya barakallahu. Kemudian kata beliau ayya suratin yurakkibukallahu azza wa jal ala hasabi masyiatihi. Jadi bentuk apa saja yang Allah rancang, yang Allah susun ya dirimu itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sehingga barakallahu fikum dalam Islam itu sangat-sangat mengecam ketika seorang itu mencelah fisik orang lain. Ya, barakallahu fikum. Pesek lu. Ya, itu ya. Barakallahu. Sipit, dasar sipit. Nah, atau dasar mata jobol. Nah, dasar boncel. Ya. Itu sangat dikecam dalam Islam. Nah, ayyarta namanya ta'yir barakallahu fikum. Kenapa? Karena ketika Anda mencela fisik seseorang barakallahu fikum yang itu bukan pilihan dia. Berarti secara tidak langsung yang Anda cela itu adalah yang menciptakannya. Hah? Apa? Iya, tapi jangan cara seperti itu. Iya, iya itu sudah ada unsur naam tayyib membuat dia terpojokkan. Ya kan? Kadang bisa stres orang itu digitukan. Kamu gendut, ya. Kamu gendut. Tujuan kita kan baik ya, biar dia nyadar gitu. Ah, saya ngurus. Tapi kadangan itu jadi pikiran dia. Aduh, gendut. Nah, aku wis berupaya diet loh mas, nggak makan. Tapi kok tetap gendut saja. Kamu gendut. Nanti isinya kepikiran. Ya mahasiswa ya. Nah, cari cara yang lain. Jangan cara seperti itu. Iya, kadang perempuan tuh gitu. Iya. Terus dibilangin suaminya, dek kamu kok sekarang makin gendut ya. Nah, gendut, barang. Namun kepikiran dia stres nanti. Nah, dia sudah berusaha untuk diet, ya, untuk melangsingkan, tapi nggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pernah, ya, turun 1 kilo, 2 kilo, tapi habis itu, ya, naik lagi 5 kilo, 10 kilo, barakallahu fikum. Nah, jadi cara yang lain saja. Ya, Pak Siswa ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, dengan cara-cara yang sunnah ya, barakallahu fikum puasa sunnah ya, mengajak barakallahu fikum memberikan motivasi atau ikut menemani dia puasa. Naam, kadang kan suaminya nyuruh, "Dik, kamu biar kurus, puasa Senin Kemis saja." Atau puasa Daud. Nah, tapi suaminya enggak ikut puasa. Nah, jadi dia kurang termotivasi. Tapi kalau ditemani, tak temenin ya. Saya juga puasa. Nah, barakallahu fikum. Kita niatkan billahi taala, barakallahu fikum. Terus ya kita mengharapkan ya di situ ada hal yang baik, barakallahu fikum untuk kita. Nah. Jadi jangan pakai cara seperti itu ya untuk memotivasi istrinya. Nah, kamu jelek. Ya. Kamu bau. Maksudnya apa? Biar istrinya itu bersolek gitu ya. Biar istrinya menggunakan apa? Wangi-wangian. Nanti dia kan tersinggung. Iya. Nah, itu salah. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Naam, lakinna azza wa jalla syaa'a lil insan an takuna suratuhu ahsana suwar. Walaupun demikian kata beliau ya. Walaupun Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang beragam, tapi tetap manusia itu yang terbaik kalau dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Jelek-jelek pun tetap Barakallahu fikum, lebih baik daripada apa? Makhluk yang lain. Hatta yang namanya jin. Iya. Nah, jin itu kan cuma jelmaannya saja yang kelihatan kayak wong ayu, wong ganteng, ya kan? Tapi wujud aslinya barakallahu fikum, baik, tetap lebih baik manusia. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.